Tema kajian kita di sore hari ini mungkin sudah diumumkan oleh panitia, yaitu bersabar dalam mendidik istri dan anak. Dalam menghadapi fitnah dunia. Pada redaksi tema ini ada sejumlah masalah penting. Yang pertama adalah as-sabr. Sabar adalah sebuah ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Semua amalan yang diperintahkan oleh Allah menunjukkan Allah cinta, Allah suka. Dan semua amalan yang Allah cinta, yang Allah suka, itu adalah ibadah. Begitu juga Allah memerintahkan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau, wahai Muhammad, sebagaimana para rasul ulul azmi bersabar. Nabi diperintah untuk bersabar dan diperintah untuk meneladani orang-orang sabar. Bukan topik kita berbicara tentang kesabaran secara khusus, tapi sedikit kita mengenal tentang kedudukan sabar. Dan kesabaran itu adalah doa para nabi yang mereka sering memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa mereka, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah secara sempurna, limpahkanlah secara sempurna kepada kami sifat kesabaran. Tetapi di sisi lain, kesabaran yang itu merupakan pemberian atau ata. Ata itu adalah pemberian, karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dari waktu ke waktu untuk digolongkan sebagai hamba-hambanya yang bersabar. Di antara yang menunjukkan bahwa kesabaran itu adalah apa, adalah pemberian karunia, adalah hadis Nabi SAW. Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi karunia yang lebih luas manfaatnya dan lebih baik nilainya dibandingkan karunia sifat sabar. Berita dari Nabi bahwa itu pemberian dari Allah. Tetapi di sisi lain, kesabaran itu adalah sebuah sifat, karakter, amalan yang harus diperjuangkan. Harus ada upaya. Karenanya dalam hadis yang sama, Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi mengatakan, wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya, yatasabbar, berupaya. Bukan wa man yasbir, tetapi wa man yatasabbar. Barang siapa yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bersabar, yusabbirullah, pasti Allah akan menjadikan dia sabar. Berarti sifat ini juga akan datang lahir melalui perjuangan. Butuh perjuangan. Karenanya dalam ayat surat Ali Imran yang terakhir yang tadi sempat disebutkan, Allah memerintahkan dua perintah yang asal katanya sama-sama dari sabara. Dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang yang beriman, hendaknya kalian bersabar. Wasabiru. Perintah yang kedua sama, asal katanya adalah sabara. Apa bedanya antara yang pertama dengan yang kedua? Perintah pertama dengan perintah kedua. Perintah yang kedua itu menunjukkan adanya upaya yang berkesinambungan, istiqomah, tidak hanya di satu waktu sabar, besok gak sabar. Kemarin sabar, hari ini gak sabar. Istiqomah, berupaya untuk terus sabar. Barakallahu fikum. Ini sekelumit tentang as-sabr. Kemudian kembali kepada judul kajian kita, bersabar dalam mendidik, mentarbiyah. Objeknya adalah dua pihak dalam kajian kita kali ini, istri dan anak-anak. Ini nasihat buat saya, pertama, istri saya dan anak-anak saya. Kemudian buat antum semuanya. Mendidik berarti di sini ada sebuah tugas yang namanya pendidikan. Seorang tidak mungkin bisa mendidik kalau dia tidak berilmu. Dengan apa dia mendidik? Kita sebagai pimpinan rumah tangga yang berlaku bagi kita, perintah Allah dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri kalian sendiri, pertama dan utama, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini adalah tugas kita pertama, pimpinan rumah tangga. Ar-rijal adalah pertama dan utama. Kaum rijal, tugas membentengi diri dan keluarga. Dengan apa membentenginya? Kita harus tahu, ternyata di sana telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dibimbingkan oleh nabinya. Jangan mencari pola dan metode benteng ya, selain yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan. Jangan, kita akan binasa. Kembalilah kepada Al-Qur'an. Kembalilah kepada sunnah Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Dengan apa kita mendidik? Dengan ilmu. Berarti di sini ada ajakan kepada kita semuanya dalam upaya menerapkan ayat yang tadi kita dengarkan bersama dalam surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini tentu ada himbauan untuk kita belajar bertolabul ilmi kepada seluruh pimpinan rumah tangga. Termasuk dalam hal ini, para ibu-ibu rumah tangga, para istri, untuk juga bertolabul ilmi. Karena istri juga salah satu pihak yang memegang tanggung jawab tarbiyah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab pembina. Pembina. Dan masing-masing pembina bertanggung jawab terhadap binaannya. disebutkan salah satu adalah wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang istri, seorang wanita sebagai ra'iya, sebagai pembina, pengasuh di rumah suaminya, yang menjaga putra-putri suaminya, menjaga dari segala yang mengganggunya, fisik mereka maupun terlebih mental dan iman mereka. Berarti para istri juga mendapatkan bagian ar-ri'ayah, bagian pendidikan dan pengasuhan. Dengan apa? Wahai ibu rumah tangga, wahai para istri, kalian akan mengasuh putra-putri kalian? Tidak ada jawabannya kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin dan tidak boleh putra-putri kalian diasuh, dibimbing, dibina dengan pola-pola bimbingan dan binaan kaum kuffar, kaum kafir, al-Yahud, wan-Nasara, pola-pola liberalisme, pola-pola kebebasan, semua boleh, gak ada yang terlarang, silahkan, apa yang kamu mau. Tidak. Tetapi pola pendidikan yang bersumber dari al-wahyain, dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Anda sebagai pimpinan rumah tangga, wahai kaum rijal, wahai kaum pria, para ayah, dan kalian wahai para istri, akan membimbing, membina dan mengasuh kalau tidak bertolabul ilmi? Di sini ada panggilan yang cukup serius kepada kedua orang tua untuk belajar, belajar akidah. Bagaimana akidah yang benar? Belajar tauhid supaya dia terselamatkan dari berbagai atribut dan pernak-pernik kesyirikan. Sehingga ayah dan juga ibu, suami dan juga istri bisa memberikan binaan atau pembinaan dan pengasuhan kepada putra-putrinya dari bahaya kesyirikan. Karena dia belajar. Bagaimana sekarang ini berbagai bentuk khurafat, berbagai bentuk kesyirikan berusaha dimasukkan dan disusupkan ke dalam rumah tangga muslimin melalui beragam media, melalui beragam media. Wajib atas kedua orang tua untuk bersabar mempelajari kondisi putra-putrinya dan segala sesuatu, segala media dan metode yang dapat merusak tauhid dan mengganggu tauhid putra-putri Anda. Bagaimana caranya? Kita sendiri harus belajar. Dalam kitab Tauhid yang tercantum lebih dari 60 bab, kita harus menguasai bab demi bab dalam kitab Tauhid. Kita harus menguasai agar kita bisa mengontrol akidah dan tauhid putra-putri kita. Begitu juga masalah ibadah. Baik itu ibadah yang tercantum dalam rukun Islam yang 5. Salat, saum, haji, zakat, ataupun ibadah-ibadah lainnya yang tidak tersebutkan di dalam rukun Islam yang 5. Bagaimana kita bisa mengontrol kalau kita tidak punya alat kontrol? Bagaimana kita bisa memfilter, melakukan filterisasi terhadap akidah, ibadah, akhlak putra-putri kita kalau kita sendiri belum memiliki dan mempelajari filter tersebut? Sehingga sekarang benar-benar anak-anak muslimin menjadi sasaran. Butuh kesabaran bagi para orang tua, para ayah dan ibu dalam melakukan pendidikan terhadap putra-putrinya. Jangan sampai tanpa kita sadari, kama qila yabni qasran wa yahdimu misra, membangun sebuah istana dengan susah payah dia membangunnya, tapi dia sendiri merusak satu kampung atau satu kota tersebut, istananya pun ikut hancur tanpa dia sadari akibat perbuatan atau kelalaiannya. Jangan sampai kita merasa aman hanya dengan menyerahkan atau menitipkan pendidikan putra-putri kita di ma'had-ma'had atau di lembaga pendidikan, sementara dia lalai terhadap potensi-potensi yang dapat menghancurkan akidah, bukan cuma akhlak putra-putrinya. Butuh kesabaran yang sangat besar, karena ini perjuangan di masa yang penuh dengan kerusakan ini. Al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasara, siang malam tak henti-hentinya dalam melancarkan upaya pemurtadan terhadap kaum muslimin. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan daripada ahlul kitab sangat berkeinginan, berambisi untuk memurtadkan kalian menjadi kuffar setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusihim. Sebagai bentuk iri dengki mereka terhadap kaum muslimin, terhadap imannya kaum muslimin kepada Allah, imannya kaum muslimin terhadap Rasul yang mereka telah dustakan dan mereka musuhi, imannya kaum muslimin terhadap Al-Quran yang mereka sangat membenci dan mendustakan Al-Quran, dan berbagai iman kaum muslimin. Al-Yahud sangat berambisi untuk memurtadkan umat Islam menjadi kufar kembali setelah keimanan. Itu terus hingga hari ini mereka lakukan. Dan ini lebih berbahaya daripada agresi militer yang mereka lakukan. Lebih berbahaya daripada agresi militer. Agresi, pemurtadan, dan pelemahan iman kaum muslimin dan putra-putri mereka jauh lebih berbahaya dan wajib untuk diantisipasi. Dan butuh kesabaran yang tinggi, keuletan dari kita. Dan kita menganggapnya itu bagian daripada al-jihadu fi sabilillah, perjuangan di jalan agama Allah. Ayuhal ikhwa, bersabar dalam mendidik istri dan anak. Objek pendidikan kalau bagi kita para pemimpin rumah tangga, yang pertama adalah istri. Bagaimana istri kita itu menjadi seorang yang salihah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi, menghormatinya, menjadikannya sebagai pedoman hidup dia. Butuh kesabaran dari kita dan keuletan perjuangan untuk mendidiknya. Sebelum anak-anak kita, istri, karena istri adalah partner. Partner kita dalam melakukan pendidikan. Lembaga pendidikan pertama dan utama yang ada di garda terdepan adalah rumah tangga. Kalau ternyata istri kita, semoga Allah lindungin mereka semuanya, masih terjangkiti oleh khurafat-khurafat, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, masih ada keyakinan pada istri kita, misalkan hari sial, gerak-gerik hewan tertentu yang mendatangkan kesialan atau musibah. Ini ada burung, suara burung ini di malam hari berarti akan ada kematian, berarti akan ada yang sakit, berarti akan ada kecelakaan, berarti. Ini khurafat yang bertentangan dengan tauhid, ternyata ada pada partner kerja kita. Berbahaya. Dia bisa menularkan, istri tadi bisa menularkan khurafat ini kepada putranya atau putrinya. Misalkan lagi duduk, kita sedang bekerja, kita sedang di luar, kita sedang safar. Ketika ada suara kucing berkelahi di malam hari, istri kita tiba-tiba mengatakan, wah ini nak, berarti ada musibah ini. Loh, kenapa ma? Kenapa Umi? Itu ada suara kucing. Menanamkan akidah. Yang itu menabrak sendi-sendi tauhid. Dengan kata lain, itu adalah kesyirikan. Ternyata ada pada partner kerja kita. Maka tugas kita untuk membenahi para istri. Belum lagi contoh-contoh akidah yang lainnya yang harus dibenahi pada istri kita. Karena dia adalah tadi apa? Teman kerja. Sebelum berbicara tentang pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Coba kita perhatikan ayat ini dengan baik. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tetapi yang dipanggil di sini dengan panggilan iman, ya kaum mukminin. Kita masuk di dalamnya insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, wa auladikum, yang kedua, dan putra-putri kalian, musuh kalian. Waspadai mereka, kata Allah. Allah menyebutkan bahwa pada sebagian istri-istri kita dan anak-anak kita, musuh bagi kita ada di situ, menyelinap di sana, gerakan penyusupan. Dijelaskan oleh para ulama kita, antara lain Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa di sini banyak manusia yang lalai, dikira bahwa al-adawah yang Allah katakan aduwwal lakum, adu itu artinya musuh, yang melancarkan permusuhan, melancarkan al-adawah. Dikiranya bahwa al-adawah ini adawatul baghdha, permusuhan yang bersumber dari kebencian. Bukan. Justru di sini adalah adawatul mahabbah, permusuhan yang muncul, lahir dari rasa cinta masing-masingnya, syahwat masing-masingnya. Karena cintanya kepada istri, suami tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dimaukan oleh istri, diikuti, dipenuhi, dibiarkan. Walaupun dia tahu di situ ada kemungkaran akidah atau kemungkaran akhlak, walaupun si istri melakukan itu mengorbankan ibadahnya, mengorbankan budi pekertinya, dibiarkan oleh suami. Kenapa? Karena tadi khawatir nanti hubungan kasih sayang, hubungan cintanya terganggu, keharmonisannya tercoreng, nanti merengut-merengut, nanti cemberut-cemberut, nanti begini dan begitu. Itu semua syahwat. Allah sebutkan pada urutan pertama para istri, sebelum anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu Inna min azwajikum. Baru wa auladikum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya inna, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian, di situ ada aduan lakum, musuh bagi kalian. Kemudian Allah tegaskan berita ini, berita dari Allah, bukan dari psikolog, bukan dari seorang ahli psikologi rumah tangga. Ini datang dari Allah. Allah yang memberitakan, yang menciptakan makhluk yang namanya manusia ini. Bahwa di situ ada musuh kalian, kemudian Allah katakan, falyahna fahdharuhum, waspadalah kalian terhadap mereka. Waspada, hati-hati. Perlu selalu dalam keadaan siap menghadapi musuh dalam selimut, musuh dalam satu atap, yang ternyata itu ada pada istri. Berarti di sini, tapi nanti kita akan terus jelaskan insya Allah. Seorang istri ketika melalaikan kita dari ketaatan, seorang istri yang melemahkan semangat iman kita untuk mengamalkan syariat Allah, seorang istri yang menghalangi kita untuk mencari dan mendapatkan rizki yang halal, yang justru memberi semangat dan boleh disebut provokasi. Provokasi itu tidak identik dengan orasi. Provokasi itu bisa dengan tangisan. Provokasi itu bisa dengan tetesan air mata. Memprovokasi kita untuk berani melakukan yang haram, memutuskan hubungan silaturahmi, atau mendapatkan harta yang haram yang Allah tidak ridai. Macam-macam caranya mendapatkan harta yang haram, riba, pinjam ke bank 10 juta kembali 11 juta. Mau beli mobil, mau beli motor, mau bangun rumah, mau modal toko, mau ini, mau itu. Sambil menangis istri. Sambil menangis. Tidak marah-marah, tapi menangis. Untuk mewujudkan keinginannya tadi. Seorang suami yang tidak bersabar untuk menasehati, membimbing, menegur, dan mengarahkan istrinya, maka dia larut, dan di saat itu istri menjadi aduan lahu, menjadi musuh baginya. Bukan karena benci, karena cinta. Kalau permusuhan yang karena saling membenci, itu lebih mudah diantisipasi. Tapi kalau permusuhan, ya, musuh itu ternyata dari orang yang kita cintai, maka seorang suami wajib tegar. Tegar tetap dengan menempuh cara-cara yang hikmah, yang santun, yang lembut, nasihat demi nasihat, teguran demi teguran, ajakan demi ajakan, terus dilakukan dengan penuh kesabaran. Tidak jenuh, tidak jemu. Tetapi di sini juga ada peringatan pada ayat ini. Ayat ini dalam surat At-Taghabun. Ada peringatan dan ajakan bagi para istri, para wanita. Hendaknya dia menjadi seorang yang salihah, yang justru menguatkan suami dalam keimanannya, dalam ibadahnya, dalam semangatnya. Barakallahu fikum. Siaplah wahai para istri, kalian benar-benar menjadi seorang istri yang justru menguatkan iman suami, menjadi partner suami untuk meraih keimanan, kualitas dan kuantitasnya. Jangan justru melemahkannya. Jangan justru melemahkan suami. Ayat ini sebenarnya ada peringatan dan teguran bagi para istri untuk benar-benar menjadi mukminah salihah. Dan kalian para istri juga harus bersabar untuk menjadi partner suami dalam kesolehan, dalam ketangguhan, dalam keistiqomahan. Berapa banyak suami yang tidak istiqomah karena faktor istri. Kita sebagai pria perlu waspada terhadap diri kita juga. Karena pada diri kita ada hawa nafsu. Yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada perbuatan jelek, perbuatan jahat. Perlu diwaspadai musuh yang dari dalam kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang kita. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i." Baru setelah itu wal banina, telah diperhiaskan, diperindah kepada annas. Annas di sini umum, tetapi yang dimaksud adalah kaum pria, para penanggung jawab, para pemimpin rumah tangga. Zuyyina linnas, diperindah, dihiasi kepada manusia ini syahwat, cinta kepada wanita, dan baru setelah itu anak-anak. Nomor dua lagi anak-anak. Nomor satu para istri. Nah, sehingga ibu-ibu, para istri, ummahat, siapkanlah untuk menjadi wanita yang salihah. Dan akhirnya kalian berdua, yakni suami dan istri, menjadi orang-orang yang bersabar dalam mendidik. Kemudian ayuha al-ikhwa, barakallahu li wa lakum. Anak-anak di sisi lain, benar-benar itu ujian buat kita. Ujian buat kita. Perlu kita mewaspadainya. Anak-anak, kalau kita salah menempatkannya, dia bisa melemahkan tauhid kita, jatuh pada kesyirikan. Contoh, Allah beri sebuah ujian kepada salah seorang kita, semoga tidak, anaknya sakit, yang mana penyakitnya ini sulit untuk disembuhkan. Dia sudah berusaha berobat dari satu dokter ke dokter berikutnya. Dari satu rumah sakit. Tahun ini, tahun kedua, ketiga. Gak sembuh-sembuh. Sampai ada seseorang yang memberikan arahan. Pak atau Bu, di kota A, di desa B, di situ ada seorang tabib. Yang dia itu sudah berpengalaman menangani hal ini. Dia akan menggunakan herbal, obat-obat tradisional, dan beberapa terapi. Karena keinginan, cinta kepada anak, berangkatlah suami istri, ayah dan ibu ini ke tempat tersebut, ke rumah atau tempat praktek si tabib. Sesampainya di sana diperiksa, ya, apa jenis penyakitnya, dianalisa ini itu, kemudian diberi resep herbal atau obat tradisional. Hanya saja gitu. Di tengah-tengah itu si tabib menyisipkan, ini Pak, nanti kalau pulang, ya, ini saya letakkan di kain, tolong letakkan di bawah kepala anak ini atau ikatkan di lehernya. Ini akan membantu proses pengobatan. Kemudian Bapak saat menggantungkan ini, ucapkanlah bismillah 11 kali. Dan insya Allah ini akan membantu. Karena syahwat cinta kepada anak, syahwat terhadap kesembuhan anak dan kesehatannya, dia lakukan tanpa dia berpikir panjang, tanpa dia bertanya apakah cara yang dilakukan ini legal syar'i, dibenarkan secara syariat, atau sebaliknya. Tanpa dia bertanya, membaca atau mengucapkan bismillah 11 kali, apakah ini ada tuntunannya? Karena ucapan bismillah itu ucapan ibadah, zikrullah, bilangan 11, siapa yang ngajarin? Tapi karena fitnah anak, rasa cinta, musuh menyusup melalui anak. Dia gak peduli, dia lakukan arahan-arahan si tabib yang sebenarnya itu adalah dukun. Yang sebenarnya itu adalah dukun. Memberikan jimat, jampi-jampi. Yang tidak jarang jampi-jampi yang ditulis itu adalah berisi panggilan-panggilan, memanggil syaitan. Persyaratan-persyaratan dari syaitan. Dengan kata lain, ayah dan ibu jatuh kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dosa terbesar. Nah, ayuhal ikhwah, butuh kesabaran dalam mendidik anak-anak kita, mendidik istri-istri kita. Wajib sang ayah, pimpinan rumah tangga itu mencegah segala potensi yang menyeret mereka kepada kesyirikan. Ayuhal hadirun, begitu juga penting disadari. Ini mungkin saya terpaksa berbicara poin per poinnya secara ringkas. Sebenarnya pada masing-masing poin tadi ada rincian-rinciannya. Penting disadari oleh semua bahwa pertanyaan besar, pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu apa sih tujuannya? Apa targetnya? Ini penting agar kita tahu kemana arah kita berjalan. Kemana nih arah pendidikan? Mungkin jawaban kalau boleh saya bantu adalah bagaimana anak-anak kita dan juga istri kita di dalamnya menjadi al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjalankan sunnah, beribadah di atas bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beramal saleh dan menyuarakan kebenaran, mengajak umat kepada kebenaran, dengan kata lain berdakwah kepada tauhid di tengah-tengah umat ini. Kita perlu menyadari bahwa sekarang ini betul-betul as-sunnah dan ahlus sunnah itu ghuraba, benar-benar asing dan terasingkan. Sunnah itu asing dan terasingkan, ahlus sunnah asing dan terasing. Bagaimana akidatus sunnah di tengah-tengah umat ini? Bagaimana tauhid di tengah-tengah umat? Nah, siapa yang akan menyeru umat kepada tauhid, kembali kepada peribadatan kepada Allah semata, meninggalkan segala kesyirikan dan atribut-atributnya, Siapa? Kalau bukan ahlus sunnah. Termasuk putra-putri kita. Ini tujuan utama daripada pendidikan. Lahir para muwahhidun, lahir para du'at, para da'i-da'i penyeru-penyeru kepada tauhid, yang siap menghadapi berbagai gelombang fitnah dengan pertolongan dan izin Allah. Menghadapi berbagai gelombang tantangan dengan pertolongannya. Ini yang kita inginkan. Tangguh mentalnya, tangguh ibadahnya, akhlaknya, tauhidnya, tawakalnya. Tentu untuk melakukan atau mewujudkan hal itu semua tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Maka serahkanlah semua kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Salah satu bukti dan tanda tawakal seseorang, kebenaran sikap tawakal seorang muslim adalah doa. Doa itu unwanut tawakul. Doa adalah rambu-rambu dan tanda kebenaran tawakal seseorang kepada Allah. Anda bertawakal, buktikan dengan banyak doa. Begitu doa melemah, berarti Anda bukan orang yang bertawakal kepada Allah. Karena ketika seorang berdoa, memohon hajatnya untuk dirinya, dunianya dan akhiratnya, untuk istri dan anak-anaknya, di situ dia sedang berharap dan bersandar kepada Allah. Semakin banyak berdoa seorang mukmin, semakin menunjukkan bahwa dia seorang yang mutawakkil ala Allah, bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Nah, perbanyak doa. Di berbagai doa kita untuk anak-anak kita. Sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya, para nabi. Serius dalam berdoa terkait anak keturunannya. Serius mereka berdoa terkait anak keturunannya. Gak ada seorang nabi pun kecuali di dalam doanya meminta hidayah, kebaikan dan petunjuk bagi anak keturunannya. Di Al-Quran disebutkan. Terlalu banyak. Kita mencontoh. Dan dengan seorang ayah atau dengan banyaknya berdoa, memohon hidayah dan petunjuk untuk anak-anaknya, seorang ayah dan ibu, itu akan melahirkan keseriusan dalam pendidikan. Itu berjalan simetris, seimbang. Seorang yang serius dalam pendidikan putra-putrinya, sungguh-sungguh sedih kalau sampai anaknya, putranya atau putrinya melakukan pelanggaran syariat, akan diwujudkan pula dengan banyak berdoa. Dan sebaliknya, seorang yang banyak berdoa untuk putra-putrinya, dia adalah orang yang akan serius memperhatikan perkembangan pendidikan putra-putrinya. Dan itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan. Berapa banyak orang tua yang tidak istiqomah, tidak sabar dalam melakukan pendidikan putra-putrinya. Kemudian, barakallahu li wa lakum, kalau kita sudah tahu bahwa umat ini membutuhkan du'at, membutuhkan mujahidun, pejuang-pejuang, yang tangguh, yang tidak cengeng, yang bertawakal kepada Allah, yang tidak mudah putus asa, tentu, sekali lagi, kita harus mengevaluasi pola pendidikan kita. Baik kita ini sebagai pendidik di ma'had-ma'had atau lembaga pendidikan, pondok pesantren, ataupun kita sebagai orang tua di rumah tangga. Butuh dievaluasi, sudah benar enggak dalam mendidik anak-anak. Anak-anak ini penting untuk selalu terus-menerus dilindungi dari segala yang merusaknya. Jangan sampai justru orang tua larut pada kemauan anak-anak, hawa nafsu anak-anak, syahwat anak-anak. Nabi sallallahu wasallamuhu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah rahimahullah mengatakan, al-waladu mabkhalatun wa majbana. Seorang anak itu mabkhalah. Apa mabkhalah? Kata para ulama, yakni yaj'aluhu bakhilan, yakunu sababan lil bukhli. Menyebabkan ayah dan ibunya itu menjadi kikir gara-gara anak-anak. Kikir untuk bersedekah, kikir untuk membantu orang yang butuh. Karena anak-anak, dia menyiapkan anak-anak nanti begini, akan saya siapkan begini, masa depan mereka nanti begini, supaya tidak repot nanti begini, tanah yang ini untuk itu, saya akan beli tanah yang ini untuk yang ini, nanti yang itu. Terus dia pikirannya seperti itu, gara-gara anak-anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu mabkhala. Bahwa anak itu menjadi penyebab kekikiran, menjadi bakhil. Yang dihitung anak-anak. Kira-kira terbayang ya? Barakallahu fikum. Wa majbanah. Dan anak-anak itu menjadi penyebab kedua orang tuanya menjadi penakut. Penakut untuk berbuat, penakut untuk melakukan dakwah, penakut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, penakut untuk berbagai kebaikan, untuk berkorban. Jadi takut, cemas dia, khawatir gara-gara anak-anak. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir atau mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, yakni dia lalai akibat anak-anak dan harta, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalai. Lalai dari thalabul ilmi. Kenapa? Gara-gara anak-anak dan pengembangan harta. Lalai dari ibadah-ibadah wajib. Kembali lagi karena anak-anak. Lalai untuk meninggalkan yang haram dan hanya mencukupkan dengan yang halal. Juga karena anak-anak. Dan sebelumnya karena istri. Siap untuk memfasilitasi, memberikan fasilitas dan sarana kemungkaran untuk putranya karena putranya meminta dan menginginkan itu. Sang ayah atau ibu, abi dan ummi gak tega melihat si anak menangis. Atau melihat anak orang lain punya sarana dan fasilitas tersebut. Kesianlah, masa anak kita gak punya. Itu berbahaya. Ya, sambil kita awasi, kita terus mengawasi anak-anak saat menggunakan dan memakai sarana tersebut. Masya Allah, mengawasi. Seolah-olah kita ini orang seorang zat atau makhluk yang la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak pernah terkalahkan oleh rasa ngantuk atau tidur. Sehingga memang bisa mengawasi semua makhluknya di mana saja, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, kapan saja. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, si ayah kita awasi. Apakah Anda merasa bisa mengawasi seperti makhluk Allah yang Allah katakan inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada pada kalian, selalu ada pada kalian al-katibin, para malaikat pencatat, kiraman yang mulia, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka terus menemani kalian dan tahu apa yang kalian lakukan. Kita ada di kantor, kita ada di pasar, kita sedang bekerja, kita sedang beraktivitas. Anak kita di rumah, istri di dapur. Bisa mengawasi? Ya bisa. Bukan raqib, bukan atid. Ya. Ini kadang sebagian orang tua gak merasa kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya. Sementara sarana-sarana tersebut setiap waktu mengancam anak kita. Dan sudah banyak contoh-contoh korban-korban yang bergelimpangan. Dari anak-anak yang tadinya soleh, yang tadinya semangat ibadah, tadinya semangat thalabul ilmi, nampak adab-adab yang baik. Akibat sarana dan fasilitas tersebut yang diberi oleh orang tua atau dibelikan atau dihadiahkan. Akhirnya anak tersebut berubah akhlaknya, berubah perangainya. Yang tadinya suka berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, sekarang cemberut, merenung, melawan, marah kepada orang tua. Dan siap melakukan sejumlah atau serangkai kemungkaran-kemungkaran lainnya. Akhirnya futur dalam thalabul ilmi. Oh, saya sudah futur, Bi. Kenapa futur? Sudah. Akal dia, kolbu dia sudah direbut oleh sarana-sarana tadi. Menunjukkan kedua orang tua tidak bersabar dalam mendidik. Membutuhkan perjuangan. Ayuhal ikhwah. Sekali lagi semua ini membutuhkan dari kita semuanya adanya at-ta'awun, semangat saling menguatkan satu sama lain. Menguatkan dengan saling menasehati atau saling mengingatkan, saling menginformasikan hal-hal positif. Penting, gak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri di tengah badai fitnah, syubhat dan syahwat yang terus mengelilingi dan menyerang kita dari segala arah. Pendidikan di zaman ini tidak semudah pendidikan 30 tahun yang lalu. Apalagi lebih. Di zaman ini benar-benar membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Membutuhkan kesungguhan. Jangan sampai lengah. Pasukan pemanah yang ada di bukit pemanah, jangan turun sedikit pun. Kalau turun, maka lawan akan menyergap kita, membantai kita. Jangan sampai pasukan berkuda sedikit pun lemah untuk menggerakkan kudanya dengan cepat. Jangan, kita akan ditebas oleh lawan. Begitu juga yang lainnya. Kita bertempur menghadapi mereka semuanya. Dari kalangan Yahud, Nasoro, syayatin, baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Menghadapi hawa nafsu kita. Musuh kita yang ada dalam satu atap dengan kita. Semuanya membutuhkan al-muraqabah. Perhatian yang berkesinambungan, pemantauan yang berkelanjutan, tidak berhenti. Hadza huwal jihadu fi sabilillah. Ini adalah jihad di jalan agama Allah. Maka butuh kesabaran dari semua kita. Ayo kita evaluasi. Begitu juga pendidikan di ma'had-ma'had. Kedepankan pada semua proses pendidikan tadi, baik dalam rumah tangga maupun di lembaga pendidikan, sikap atau kelembutan dan kasih sayang. Hindarkan kekerasan. Hindarkan kata-kata yang mencaci maki anak atau istri, istri mencaci suami atau mencaci anaknya, atau kata-kata kasar lainnya. Itu semua tidak mendatangkan kebaikan. Di pondok juga demikian. Kenapa? Nabi kita salawatullah salamu alaihi berkata, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Tidaklah sikap lembut diterapkan, diadakan, diwujudkan dalam suatu permasalahan, rumah tangga, pendidikan, berbagai perkara. Kecuali perkara itu akan menjadi baik, jadi indah, problem selesai. Tapi kata Nabi, tidaklah sikap lembut ini ditiadakan, tidak diterapkan dan tidak diperjuangkan, maka akan memperjelek permasalahan. Hadapi semuanya dengan ar-rifqu, hadapi semua dengan kelembutan seoptimal mungkin. Bukan enggak boleh marah. Masa enggak boleh marah? Boleh. Tapi pada tempatnya, pada waktunya, sesuai kadarnya, enggak semua permasalahan diselesaikan dengan marah atau meninggikan suara. Boleh, Nabi juga marah. Nabi juga marah. Dalam beberapa permasalahan. Dilihat kadar kesalahannya, waktu dan tempat yang sesuai. Serta subjeknya, pelakunya. Satu kesalahan yang sama dilakukan oleh pelaku yang berbeda. Berbeda sikapnya. Berbeda. Semua itu namanya hikmah. Seorang itu ketika diberi hikmah oleh Allah, sungguh dia telah diberi karunia yang sangat besar. Yu'til hikmata may yasha, faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hikmah dalam pengertian ilmu, dalam pengertian sikap bijak, dengan segala makna hikmah. Dan barang siapa yang Allah berikan kepadanya sifat hikmah, sungguh dia telah diberi karunia yang sangat banyak. Ini penting. Dalam pendidikan anak-anak kita, kita harus berusaha berembuk dengan istri. Istri juga menemani suami dalam hal ini, menguatkan imannya. Jangan justru melemahkannya. Barakallahu fikum. Ini mungkin kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebih sudah 1 jam ya, kita bermajlis. Karena keterbatasan waktu, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya, menambah iman saya dan keluarga serta anak-anak saya, kemudian semua yang mendengarkan nasihat ini. Jika benar murni itu datangnya dari Allah, dan jika salah tak lain itu karena kealpaan dan kekurangan, keterbatasan yang ada pada saya, semoga Allah mengampuninya dan sudi para hadirin memaafkannya dan mengingatkannya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.